Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala amma ba'du. Alhamdulillah segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Allah mudahkan kita melanjutkan majelis kita yang membahas kitab At-Tafsir Muyassar juz yang ke-12. Dan insyaallah pada pagi hari ini kita akan melanjutkan pembacaan dari surah Yusuf ayat ke-23. Naam. Silakan dibaca Abu Fatim. Assalamualaikum Ustaz. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa rawadathu allati huwa fi baitiha 'an nafsihi wa qallaqatil abwaaba wa qalat hayta lak. قال معاذ الله إنه ربي أحسن مثواي إنه لا يفلح الظالمون. Dan perempuan itu menggoda dia di rumahnya an-nafsi dan dirinya sendiri saya. Menggoda dirinya, dirinya ini ke Yusuf. Oh, menggoda diri, menggoda Yusuf dan ia menutup pintu-pintu dan berkata dengan kemarilah pada Yusuf. Saya. Dan ya, Yusuf, talak, maksudnya ayo mendekatlah padaku gitu. Oh, mendekatlah padaku. Dan Nabi Yusuf alaihissalam menjawab, aku berlindung pada Allah. Sesungguhnya dia Tuhanku sebaik-baik tempatku berlindung. Sesungguhnya orang zalim tidak beruntung. Nah, al-wau harfu atwarawan. Al-wau harfu atfin. Iya. Rawadat fi'lun madin al-ha'u sebagai maf'ulun bih alati yang ini saja. Fa'il lah. Fa'il dari warudat. Iya, fa'il. Huwa mubtada aja. Mubtada fi baiti jar wa majrur al ha mudhofun ilai an nafsi jar wa majrur hal al ha'u mudhofun ilai al wawu harfu atfin wa ghallaqat fi'lun madin al abwaba mafulun bi al wa harfu atfin qalat fi'lun madin haita datanglah ini namanya ismu fi'li amrin. Oh, ismu fi'li amrin. Nah, laka jar wa majrur qala fi'lun madin fa'ilun Yusuf. Ma'adha maf'ulun bi Allahi lafzul jalalah sebagai maf'ul ilai inna harfu taukid wa nasbin al ha'u ismu inna rabbi. Kalau ma'adha kayak gitu mah bukan maf'ul bi, kan dia tiba-tiba masuk gitu ya. Nah, iya. Kalau gimana kalau kayak gini? Ini kan berarti maf'ul mutlak ya, bukan maf'ul bi. Oh ya, maf'ul mutlak sir. Nah. In rabbi sebagai Tuhanku. Khabar inna sad. Khabarnya inna. Al-ya'u mudhafun ilai ahsana sebaik-baik. Ini sad apa? Ahsana maswaya. Berarti ini ahsana fil madi. Fil madi maswaya. Ini sad sebaik-baik tempat. Maswa, maswa itu fa'il. Nanti ya'nya mudhaf ilai. Oh, fa'il. Ya ya mudhaf al-yaum mudhaf ilaih nah Ustaz. Inna inna harfu taukidin wa nasbin al-ha'u ismu inna la na nafia yuf Afan, di sini ahsana fa'ilnya rabbi malah ya Afan. Kan sesungguhnya Rabbku ahsana apa telah melakukan memperlakukanku dengan baik gitu ya. Berarti ahsana fa'ilnya rabbi berarti tadi maswaya tempat Malah maful bihnya ya. Mafulun bih. Naam Ustaz. La harfu nafyin yuflihu fi'lun mudhari'un adh-dhalimuna sebagai fa'ilnya Ustaz. Ya. Tafsirnya wada'at imra'atul azizi burfaqih. Apaan itu? Birifkin. Oh, Rifkin. Wali ini. Hah? Birifkin. Birifkin ya. Dengan lembut ya. Birifkin walayin. Wali ini. Oh, wali ini. Lin. Yusufan ladhi huwa fi baitiha ila nafsiha. Lijih. Lihubbi hasyadidi lahu wahusnu bi wahusni dong kan ini hubbi berarti makna hubbi kan wahusni biha ihi baha ihi baha ahu baha ihi wa qallatil abwaba alaiha wa ala yusufa wa qalat halumma ilayya faqala ma'adallahi a'tasimu bihi wa astajiru minalladhi tada'inani min hiyanati sayyidi alladhi ahsana manzilati wa akramani fala ahunahu. Oh berarti tadi Rabbinya ini ya, apa tuannya ya, bukan Tuhan ya, afwan ya. Ya tuannya. Fala akhunahu fi ahlihi. Kenapa akhunahu? Emang kenapa dia jadi masuk? Akhunahu aja. Khona yakunu kan. Fala akhunahu fi ahlihi. Innahu la yuflihu man zolama fa fa'ala ma laisa lahu fi'lihi. Fi'lahu. Telah memanggil laisa lahu fi'luhu jadi isimnya laisa. Oh, isim laisa. Nah, fi'luhu. Wada'at istri ya, perempuan pembesar Mesir. Mirip dengan apa? Merayu ya, Rifkin ya, dengan lembut Nabi Yusuf yang tinggal di rumahnya ila pada Nabi Yusuf dengan mencintainya. Bukan sangat dengan, karena cintanya yang sangat besar ya, karena cintanya sangat besar padanya dan Mbak Husni ini bahaya itu sama cinta juga. Oh cinta ya, ya dan baiknya cintanya gitu ya. Dan baiknya cintanya dan menutup pintu-pintu dan ia pun menutup pintu atas Nabi Yusuf. Ya dan mengunci Yusuf gitu aja. Dan mengunci Yusuf dan telah berkata halumma ilayya datanglah. Ya, marilah kepadaku dan Nabi Yusuf alaihissalam berkata aku berlindung kepada Allah membentengi atasim dengannya wa astajiru dan memohon perlindungan dari yang menyeruku. Ya, Dari yang kamu seru. Ya. Nah, dari khianat kepada Tuhan Tuanku yang telah baik kedudukannya padaku yang memuliakanku, fala ahunuhu bukan saudaranya. Apa? Aku tidak akan mengkhianatinya. Oh, nah, aku tidak akan mengkhianatinya pada ahlihi ini sama saja. Ya pada keluarganya. Pada keluarganya sesungguhnya orang-orang yang zalim tidak beruntung melakukan apa yang bukan seharusnya dilakukan. Naam ya barakallahu fik wa jazakallahu khaira. Waalaikum salam. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وراودته التي هو في بيتها عن نفسه وغلقت الأبواب وقالت هيت لك قال معاذ الله إنه ربي أحسن مسواي إنه لا يفلح الظالمون. Dan istri dari pembesar Mesir merayunya sementara Yusuf ada di rumahnya. Wa ghallaqatil abwab. Kemudian wanita tersebut mengunci pintu. Wa qalat, dan ia pun berkata, hai talak, kemarilah engkau sini. Qala, Nabi Yusuf pun menjawab, ma'adallah, aku berlindung kepada Allah. Innahu rabbi ahsana maswai. Sesungguhnya tuanku, yaitu suamimu, telah memperlakukan aku dengan baik. Innahu la yuflihu zalimun. Sesungguhnya tidak beruntung orang yang zalim. Ini ya, lihat bagaimana keteguhan ya iman dari seorang Nabi Yusuf alaihissalatu wassalam. Padahal ya dengan pintu terkunci, apalagi yang mengajak adalah wanitanya, ini pintu sudah terbuka lebar. Ibaratnya ya dia melakukan itu tidak ada yang tahu. Namun Nabi Yusuf menyadari bahwa manusia mungkin tidak tahu, tapi Allah Subhanahu wa taala Maha tahu. Makanya Nabi Yusuf berkata, qala ma'adallah, ya aku berlindung kepada Allah, ya. Dan banyak alasannya. Yang pertama, dia menjadikan alasan takut kepada Allah, ya. Ma'adallah. Yang kedua, dia tidak ingin mengkhianati tuannya. Dia tidak ingin mengkhianati tuannya yang telah memperlakukannya dengan baik dengan melakukan hubungan yang tidak baik dengan istrinya. Ya. Dan bahkan Yusuf yang memperingatkan si perempuan tersebut dengan mengatakan innahu la yuflihu dzalimun. Sesungguhnya tidak beruntung orang yang zalim. Ya. Zalim itu kan artinya apa? Lawan dari adil ya. Menempatkan sesuatu tidak pada tempatnya. Melakukan sesuatu yang tidak boleh dilakukan, makanya adalah bentuk kezaliman. Makanya Nabi Yusuf menolak ya ajakan dari ya, perempuan tersebut. Nah, kita lanjutkan kisahnya. Silakan baca buku Nyati. Ayat Ustaz. Assalamualaikum. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa laqad hammat bih wa hamma biha laula ar-ra'a burhana rabbih. Kadzalika linasrifa 'anhu as-su'a wal fahsya'. Innahu min ibadina mukhlasin. Ayat 24. Dan sungguh dia telah merapat ya, merapat atau mendekat kepadanya. Merapat hamma itu sangat hamma. Menginginkannya. Oh, menginginkan ya, menginginkan. Condong, sudah condong itu. Dan dia wanita itu sangat menginginkan kepadanya, maksudnya kepada Yusuf. Dan Yusuf pun berkehendak atau menginginkan wanita itu. Seandainya bukan karena dia melihat bukti-bukti kekuasaan Rabb-nya. Demikianlah agar kami memalingkan darinya keburukan dan perbuatan keji. Fahsya, perbuatan keji. Sesungguhnya ia, Yusuf, termasuk hamba-hamba kami yang terpilih. Yang ikhlas ya? Iya. Terpilih atau ikhlas? Pilih. Al-waw harfu atfin, al-lamu lamu taukit, qad harfu tahkikin, hamma fi'il madi, dengan fa'ilnya hiya, bihi jarwa majrur. Al-waw harfu atfin, hamma fi'il madi, fa'ilnya domain mustatir huwa ya'udhu ala Yusuf ya. Biha jarwa majrur. Laula harfu tina, an harfu nasbin wa masdariin, ro'a fi'il madi, burhana maf'ulum bih. Tadi ro'a itu fa'ilnya domir mustatir huwa yaudu ala Yusuf. Rabbi mudofun ilai, alha'u mudofun ilai. Al-kafu harfu jar wa tashbi kadhalika, harfu jar aja Ustaz. Kadhalika jar wa majrur, alamu lamu ta'lil, nasrifa fi'il mudore, mansubun bilamu ta'lil, fa'ilnya nahnu, domir mustatir nahnu, anhu jar wa majrur, su'a maf'ulumbi dari nasrifa, al-waw harfu atfin, fahsya'a ma'tuf ke su'a. Inna harfu tawqidin wa nasbin, al-ha'u isim inna, min ibadi, jarwa majrur, na mudhafun ilaih. jumlah da eh coba gue jumlah eh min ibadina itu khobar dari ina ya mukhlasina hal ya Ustaz eh emang eh, diri sendiri ibadina yang terpilih dari hamba-hamba kami yang itu berarti apa naat naat betul maaf ya dari ibadi tadi ya tafsirnya walaqad malat nafsuha li fi'lil fahishati wa haddatsat yusufa nafsuhu haditha qatrati lil istijabati laula an ra'a ayatan min ayati rabbihi tazjiruhu amma hadatsathu bihi nafsuhu. Nafsuhu apa nafsuhu? Ya? Nafsuhu ya, ini fa'ilnya berarti ya, nafsuhu. Wa innama arainahu dhalik. Lanadfa'a anhu su'a wal fahishata fi jami'i umurihi. Mustafaina lirrisalatil ladzina akhlasu fi ibadatihim lillahi wa tauhidihi. Naam. Sungguh nafsu wanita itu cenderung atau condong untuk melakukan perbuatan keji. Dan jiwa Yusuf berbicara kepada dirinya sendiri tentang tanda-tanda untuk menjawab ajakan wanita tersebut gitu Ustaz maksudnya. Iya. Kalaulah tidak Yusuf melihat sebuah ayat atau sebuah bukti tanda-tanda kebesaran dari di antara bukti-bukti atau tanda-tanda kekuasaan Rabb-nya dia tidaklah dapat mengendalikan dari apa yang dibisikkan wanita tersebut pada jiwanya. Gimana Ustaz? Jiwanya tidak dapat mengendalikan ajakan wanita tersebut. Iya betul. Iya. Dan sungguh kami akan memperlihatkan kepadamu kepadanya tentang hal itu agar kami dapat menolak dari Yusuf darinya keburukan dan perbuatan keji pada seluruh urusan-urusannya. Sesungguhnya Yusuf itu termasuk hamba-hamba kami yang disucikan dan yang terpilih untuk membawa atau mengemban risalah-risalah, dan dia termasuk orang-orang yang ikhlas, dan dia termasuk orang-orang yang ikhlas dalam peribadahan mereka. Dan mereka itu termasuk orang-orang yang mengikhlaskan di dalam peribadatan mereka kepada Allah dan ketauhidannya kepada Allah gitu. Naam ya, barakallahu fik wa jazakillahu khairan. Barakallahu wa jazakallahu khairan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa laqad hammat bihi wa hamma biha laula ar-ra'a burhana rabbih. Kadzalika linashrifa 'anhu as-su'a wal fahsya'. Innahu min ibadinal mukhlasin. Dan sungguh wanita itu telah condong kepada Yusuf, dan begitupun Yusuf telah condong kepadanya. Kalaulah bukan karena Yusuf melihat tanda, ya bukti nyata dari Rabb-nya, tentu Yusuf telah melakukannya. Namun Nabi Yusuf alaihissalatu wassalam, ya ini manusiawi ya, namanya laki-laki ada perempuan di depannya ya, maka dia tergoda juga. Tapi kalau lo bukan karena Nabi Yusuf melihat bukti nyata dari Rabb-nya, ya, tentu Nabi Yusuf telah terjatuh pada perbuatan yang keji. Namun Allah memperlihatkan bukti nyata kepada Nabi Yusuf. Allah melapangkan hatinya, memberikan hidayah kepadanya, sehingga ia menolak ajakan dari wanita tersebut. Kadzalika linasrifa 'anhu su'a, ya. Demikianlah kami memalingkan Nabi Yusuf dari keburukan wal fahsya dan juga perbuatan keji. Innahu min ibadinal mukhlasin. Sesungguhnya Nabi Yusuf termasuk ya hamba-hamba kami yang mengikhlaskan ibadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dari sini kita bisa mengetahui bahwa di antara buah dari ibadah adalah seseorang akan dijaga dari melakukan kemaksiatan. Karena jiwa yang terbiasa melakukan ketaatan, dia akan risih. Dia akan sungkan. Jiwanya itu menolak untuk melakukan kemaksiatan. Ya. Makanya kalau kita ingin selalu dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala dari segala bentuk dosa dan maksiat, ya kita harus terus mengasah sisi ketakwaan kita. Karena manusia ini kan Allah ilhamkan padanya dua sisi ya. Fa alhamaha fujuraha wa taqwaha. Manusia itu enggak kayak malaikat yang selalu taat. Sebaliknya bukan kayak iblis yang selalu maksiat. Manusia itu bisa taat, bisa maksiat karena punya sisi ketakwaan, punya sisi kefajiran pada dirinya. Maka beruntunglah orang yang sering mengasah sisi ketakwaannya sehingga ya dia sungkan, enggan ya merasa jijik dengan dosa dan maksiat. Ya semoga kita semua dimasukkan ke dalam golongan orang-orang yang bertakwa. Amin ya rabbal alamin. Nah, baca apa Edi? Nah, masak. Ahsanallahu ilaikum. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wastabaqal baba wa qaddat qamisahu min duburi wa alfa ya. Jadi ini tanwin min duburi. Wastabaqal baba wa qaddat qats qamisuhu min duburi qamisuhu sa bukan su qamisuhu min duburi wa alfa ya sayyidal adal bab qalat ma jazaa'u man arada bi ahli kasu an illa ayyusjana au adabun alim. Dan dua orang itu berlomba menuju pintu dengan dalam kondisi wanita itu menyobek, mengoyak baju komisnya, bajunya Yusuf dari belakang. Dan bertemu dengan tuannya. Dan keduanya bertemu dengan tuannya di depan pintu. Wanita itu berkata, apa balasan dari orang yang menginginkan tuannya? Mengharapkan keburukan kepada tuannya, kecuali yaitu pada keluargamu. Menginginkan keburukan untuk keluargamu kecuali hanyalah penjara atau siksa yang pedih. Alwau arfu atof satu istabako fiil madhi domirnya alif ya albaba bukan domirnya fa'ilnya. Fa'ilnya Pak Mas. Fa'ilnya alif al-baba maf'ul bi al-wawu harfu al-wawu hal qaddat fi'il madhi. Ini bukan hal ya. Ini mah atof aja. Atof bukan kondisi ya. Atof ya. Qamisahu qamisa fi'il maf'ul bi hu mudhaf ilai min duburin jar majrur al-wawu harfu atfin al-faya fi'il madhi alif sebagai fa'ilnya sayyida maf'ul bi ha mudhof ilai lada dorof makan al-babi maf'ul bi maf'ul mudhof ilai qolat fi'il madhi fa'ilnya tak Ustaz ya, tak ya. Ma jajah. Enggak sama, apa enggak bisa jadi fa'il. Oh. Domir mustatir ya. Iya. antai. Kok anta? Baliknya ke Imratul Aziz tadi. Anti. Enggak anti juga, hiya. Oh hiya, oh iya. Ya dia ya. Hiya, ha. Damir Musatir filenya hiya. Ma itu istifham sebagai mubtada. Ya mubtada. Ya. Jaja'u khobar man isim mausul sebagai mudhof ilaih. Mudhof ilaih. Aroda fi'il madhi bi ahli jar majrur ka mudhof ilaih su'an maf'ul bi illa istisna an huruf mustariya yusjana fi'il madhi mansubun bi harfu an mahafu fi'il mudhari bukan madhi fi'il mudhari mansubun bi an au harfu atfin adabun ma'tuf alimun na'at. Ma'tuf kemana adabun? Adabun ma'tuf ke majariyah. Ayus janwi. Ya, nah. Nah, Ustaz. Kurang ke bawah, Ustaz. Oh, ya. Wa asro'a yusufa ilal babi yuridul khuruja. Ini asro'a yusufa apa yusufu? Yusuf ya. Yusuf ya. Kan yang buru-buru tuh Nabi Yusuf kan? Iya. Dari Yusuf ya. Yusufu ya. Ya. Wa asro'a Yusufu ilal babi yuridul khuruja. Wa asro'at tahawalul imsaki. Tahawulal imsaki. Tahawulal imsaki bihi. Wa jadzabat wajadzabat qamisahu min khalfihi litukhawila bainahu wa bainal khuruji fasaqathu wa wajada yaujaha indal babi faqalat ma jaja'u man arada bimro'atikal fakhisatan illa ay yusjanu yu'adzabal adabul mauji'u dan Yusuf bersegera lari ke pintu untuk mencari jalan keluar, sedangkan wanita itu menahan dia. Berusaha menahan dia. Dan mengoyak. Menarik bajunya dari belakangnya. Untuk menahan antara dia dengan tempat keluar ya. Sehingga sampai sobek bajunya. Lalu mereka berdua menemui suaminya. Kalau menemui rumah kayaknya nyamperin gitu ya. Ini mendapati. Lalu keduanya mendapati suami dari wanita itu di depan pintu. Lalu wanita itu berkata, apa balasan dari orang yang ingin berbuat fasah keburukan kepada istrimu? Kecuali balasannya adalah dimasukkan ke dalam penjara atau diadab dengan adab yang menghinakan ya tadi. Muji yang pedih ya. Muji. Itu yang menyakitkan. Yang memedihkan. Memedihkan. Nah, menyakitkan aja. Menyakitkan. Menyakitkan. Ya. Nah, barakallahu fik wa jazakallahu khairan. Wa iyyakum assalam. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. واستبق الباب وقدت قميصه من دبر وألف يا سيدها لدى الباب قالت ما جزاء من أراد بأهلك سوءا إلا أن يسجن أو عذاب أليم. Dan keduanya berlomba menuju pintu, waqaddat qamisahu min dubur. Dan wanita tersebut merobek baju Yusuf dari belakang. Karena ya perempuan ini ingin menahan Nabi Yusuf, maka ditariklah bajunya dari belakang sehingga menjadi sobek. Wa alfaya sayyidaha ladal bab. Dan keduanya pun tiba-tiba mendapati tuannya di sisi pintu. Ya, ternyata ya alhamdulillah nih, Nabi Yusuf tertolong gitu ya dengan kehadiran dari suami wanita tersebut ya. Qalat, namun tiba-tiba ya perempuan ini mengatakan qalat ma jazaa'u man arada bi ahlika su'an illa ayyusjana aw adabun alim. Ya. Kata wanita ini, apa balasan bagi orang yang menginginkan keburukan kepada keluargamu, kepada istrimu? Illa ayyusjana, kecuali ya apa namanya? Oh ini ma-nya berarti manafiyah, afwan ya tadi salah kita. Ma-nya manafiyah ini ya. Tidak ada balasannya bagi orang yang menginginkan keburukan untuk keluargamu kecuali dipenjara atau diberikan siksaan yang menyakitkan ya. Nah, jadi lihat bagaimana wanita ini melakukan tipu daya ya di depan suaminya, dia tidak mau disalahkan. Maka dia menuduh Nabi Yusuf lah yang ya menginginkannya. Padahal jelas-jelas ya di ayat sebelumnya wanita itu yang menutup pintunya kemudian mengatakan hai talak, kemarilah engkau sini. Ya. Namun ketika ya tiba-tiba ada suaminya, dia langsung mengatakan ma jazaa'u man arada bi ahlika su'an illa ayyusjana aw 'adzabun alim. Ya. Tidak ada balasan dari orang menginginkan keburukan kepada keluargamu, kepada istrimu kecuali dipenjara atau diberikan siksaan yang pedih. Inilah tipu daya wanita ya. Dan memang kalau kita perhatikan ya, banyak pembesar-pembesar itu yang mereka ya tertipu dengan tipu daya wanita ya. Dan memang wanita itu masya Allah ya, maksudnya segalak apapun suami kalau di depan istrinya itu biasanya takluk dia. Kita sudah membaca kisah bagaimana ya Fir'aun itu pada akhirnya mengambil apa namanya Nabi Musa ya sebagai anak. Padahal di tahun tersebut kan Fir'aun itu punya kebijakan membunuh semua bayi laki-laki dari Bani Israel yang tinggal di Mesir ketika itu. Dan mereka membuat aturan selang-seling. Jadi tahun ini dibunuh, tahun besok enggak. Tahun ini dibunuh, tahun besok enggak. Karena mereka masih butuh. Ya. Orang-orang Mesir itu kan menjadikan Bani Israel sebagai budak mereka. Nah di tahun di mana ada aturan ya seluruh bayi laki-laki dibunuh, ya itu akhirnya ibunya Nabi Musa menghanyutkan Nabi Musa ke sungai ya, Sungai Nil. Lalu dilihat oleh istrinya Fir'aun. Kita lihat bagaimana pada akhirnya Fir'aun yang kejamnya kayak gitu ya, yang sombongnya kayak gitu, tapi sama istrinya kalah. Dia melanggar aturannya sendiri. Nah, ini menunjukkan betapa dahsyatnya tipu daya wanita. Saya tidak mengatakan wanita itu buruk ya, tapi banyak contoh di mana ya para laki-laki sebesar apapun kedudukannya, sesombong apapun dia, sekejam apapun dia, kalau di depan wanita takluk ya. Ya inilah kita para laki-laki harus bersabar ya dan menjaga diri dari tipu daya yang semacam ini. Nah, karena memang wanita dengan segala kelebihannya ya diciptakan untuk bisa menggoda laki-laki gitu ya. Nah, makanya di dalam Al-Quran dikatakan bahwasanya anak ya kemudian istri adalah ujian bagi kita ya. Kadang-kadang ada orang yang dia tuh baik sebetulnya tapi karena pengaruh buruk dari istrinya akhirnya dia menjadi anak yang tadinya berbakti kepada orang tuanya, tapi karena pengaruh buruk dari istrinya akhirnya dia menjadi anak yang tidak berbakti kepada orang tuanya. Betapa banyak kita saksikan ya, saya sering melihat gitu ya, ada anak ya yang sebelum nikah masya Allah luar biasa baiknya dengan ibunya. Tapi setelah menikah, karena pengaruh buruk dari istrinya, akhirnya dia menjauh dari keluarganya. Bahkan seperti bukan anaknya. Wal'iyadzubillah. Ya. Nah. Ya, kita lanjutkan. Baca Bu Dahyalis ya. Nah, Ustaz. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Qala hiya rawadatni an nafsi wa shahida syahidum min ahliha in kana qamisuhu qudda min qubulin fa sadaqat wa huwa minal kadzibin. Dia Yusuf berkata, dia perempuan itu yang menggodaku, dan seorang saksi dari keluarga perempuan memberikan kesaksian. Jika yang sobek bajunya dari depan, maka wanita itu benar dan dia Yusuf adalah yang berbohong, yang berdusta. Qala fi'il madi, qala fi'il madi, namanya fa'ilnya domin mustatir, huwa kembali kepada Yusuf, hiya mubtada. Iya, Ustaz, mubtada. Iya, ya, domin mustatir mubtada. Domin mustatir mubtada. Rawadatni fi'il madi, nunnya nun wikoyah, ianya maf'ulun bih. Jumlah fa'il fi'ilnya sebagai khobar dari hiya. An-nafsi jarwa majrur, ia mutakallim sebagai mudofun ilaihi. Al-waw harfu adfin, syahida fi'il madi, syahidun fa'il, min ahli jarwa majrur, ha mudofun ilaihi, in harfu syartin, kana fi'il madi nakis, qomisu isim kana, alha'u mudofun ilaihi, kudda fi'il madi, sebagai khobar dari kana bisa, Ustaz? Khobar dari mana? Kana. Jumlahnya mungkin ya, tapi kalau itu mah nggak bisa ya. Nggak bisa? Iya, nanti jumlahnya, jangan kuddanya doang. Jumlah dari kudda betul. Wain kana qomisuhu kudda min duburin, fakadabat wa minasodikin. Semua sampai ke belakang itu khobar, Ustaz? Oh benar-benar ini kudamin kuburin, ya benar ini aja. Oh kudamin kubulin aja. Min kubulin jawar majrur, kudamin kubulin sebagai khobar dari kana. Alfa'u hafu'at afin, sodakot fi'il madi, fa'ilnya domir mustatir hiya. Alfa'u hafu'at afin, huwa domir muntasil, Ustaz ya. Muntasil. Apa tadi? Munfasil, bukan munfasil sama mutasil. Munfasil itu terpisah, mutasil bersambung. Domil munfasil sebagai mutada. Ya, Ustaz? Koneksi aneh yang buruk atau gimana? Enggak dengar ya? Enggak. Halo? Enggak. Ini yang suaranya enggak jelas, suaranya atau... Suara Bu Dahyalis, Bapak Ibu. Dua-duanya jelas. Dua-duanya jelas. Yang jelas dua-duanya. Oh, berarti aneh, nggak jelas. Tadi aneh dengar keras-keras. Lanjut Bu, Bu Dahyalis. Minal kazibin jarwa majrur sebagai khobar. 26. Nah. Ola Yusufu hiyalati tolabat minni zalika. Wasyahida sobiyun fil mahdi min ahliha faqala in kana qamisuhu syuqqa minal amami fasadaqat fitihamiha lahu wa huwa minal kadhibin. Yusuf berkata, dia yang menginginkanku, dan seorang sobi anak kecil, Ustaz ya. Iya. Wasyahida. Dan bersaksi seorang anak kecil fil mahdi dalam buayan. Fil mahdi. Si bayi barangkali ya maksudnya. Dalam buayan ya, lagi digendong. Oh, lagi digendong. Dari keluarganya, dia berkata, jika yang sobek bajunya dari depan, maka perempuan itu benar pada tuduhannya pada dia, pada laki-laki itu. Dan laki-laki itu adalah orang yang berdusta. Pendusta. Barakallahu fik wa jazakallahu khairan. Wafika barakallahu wa jazakallahu khairan. Lanjut dulu ya karena masih nyambung. Ayat 27 silakan baca. Bu Nurul baca, Bu. Naam Ustaz. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa in kana qamishuhu qudda min duburin fakadzabat wa huwa minas shadiqin. Bu, ini enggak ada tasydidnya langsung ya fakadzabat. Maaf. Wa in kana qamishuhu qudda min duburin fakadzabat wa huwa minas shadiqin. Apabila bajunya sobek dari belakang, maka perempuan itu berdusta dan dia Yusuf termasuk orang yang benar. Alwaw harfu atfin in harfu syartin karena fi'il madinakis kamisu sebagai isim kana, al-ha'u sebagai mudofun ilai, kudda fi'il madi, fa'ilnya domir mustatir, wa min duburin jar majrur, fakadzabat fa harfu jawab ya. Kadabat fi'il madi, tata'nis fa'ilnya, ya kembali kepada yang perempuan tadi. Alwaw harfu atfin wa domir munfasil sebagai mubtada minas shadiqin jar majrur sebagai kabar dari wa. Mungkin Ustaz. Gimana ini? Ustaz. Hilang ya? Tafsirnya belum. Oh, tafsirnya belum ya? Kan tadi yang itu takut salah. Wa in kana qamisuhu syukka min khalfi faqad zabat fihi fi qawliha. Faqad zabat fi qawliha wa huwa minas shadiqin. Dan jika bajunya sobek dari belakang, maka perempuan itu telah berdusta dalam ucapannya. Dan dia, Yusuf, termasuk orang yang benar. Mungkin ya? Naam ya? Ya, barakallahu fik wa jazakillahu khairan. Wafik barakallahu jazakallahu khairan ya Ustaz. Maaf, tadi aneh sempat ini apa putus nyambung koneksinya. Iya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim wa in kana qamisuhu qudda min duburin fakadzabat wa huwa minas shadiqin. Dan jika bajunya dirobek dari belakang, maka wanita itu yang berdusta, wa huwa dan dia Nabi Yusuf minas shadiqin yang jujur. Nah, jadi dua ayat ini, ayat 26 dan 27 ini mengungkap fakta yang sebenarnya. Dan ini memang bukti yang sangat jelas. Ya, ketika Nabi Yusuf dituduh ya menggoda istrinya, maka Nabi Yusuf mengatakan qala hiya rawadatni an nafsi. Dialah yang menggodaku. Ya, kemudian ada seorang saksi yang mengatakan jika bajunya robek dari depan, maka yang benar adalah wanita tersebut. Ya, karena kalau robek dari depan kan menunjukkan adanya penolakan dari si perempuan, ya. Namun kalau yang robeknya dari belakang, maka yang berdusta adalah si wanita. Dan yang benar adalah Nabi Yusuf. Ya, jadi ini petunjuk yang sangat jelas ya. Karena nggak mungkin kalau robeknya dari belakang, kemudian dikatakan Nabi Yusuf yang menginginkannya. Robeknya baju dari belakang menunjukkan bahwasannya Nabi Yusuf berusaha menghindar. Berusaha kabur. Dan dia dipaksa untuk mendekati wanita tersebut. Ya, makanya di ayat 28, ya terungkaplah fakta bahwa ternyata memang yang robek adalah baju bagian belakang. Nah, silakan dibaca dulu. Siapa? Bu Marsi baca. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Falamma ra'a qamisahu qudda min duburin qala innahu min kaidikunna inna kaidakunna 'adzim. Maka ketika dia, suami perempuan itu, melihat baju gamisnya Yusuf koyak di bagian belakang, dia berkata, sesungguhnya ini adalah tipu dayamu benar-benar hebat. Maka uhar fa'afin, lama loro fa'a fi'il madi huwa fa'ilnya, komiso muf'olun bih, alha'u mudofun ilahi, kudda fi'il madi huwa fa'ilnya, min duburin jarul majrur, qala fi'il madi huwa fa'ilnya, innahu inna harfu tawqidin wa nasbin, alha'u isim inna, min kaidi jarul majrur, kunna mudofun ilahi, sebagai khobaru inna, min kaidi kunna. Inna harfu tawqidin wa nasbin, kaida isim inna, kunna mudofun ilahi, azimun khobaru inna. Kurang bawah ya? Iya. Falamma ra'a zawju qamisa Yusufa syuqqa min khalfihi 'alima bara'atu Yusufa. Bara'atu Yusufa. Nah, 'alima bara'atu Yusufa. Wa qala li zawjatihi inna hadzal kadhiba alladhi ittahamti bihi hadza syaba huwa min jumlatin makrikunna ayatuhan nisa'u iya inna makrokunna azim. Dan ketika suaminya melihat baju Yusuf koyak dari belakang, dia mengetahui kebenaran Yusuf. Lalu dia berkata kepada istrinya, sesungguhnya ini adalah kebohongan yang engkau tuduhkan kepadanya, kepada pemuda ini. Dan dia adalah perkataan yang maksudnya ini termasuk makar kalian. Oh, ini termasuk makar kalian. Wahai wanita, sungguhnya makar kalian sungguh amat hebat. Nah, mebar fiq wa jazakillahu khairan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Falamma ra'a qamisahu qudda min duburin qala innahu min kaidikun inna kaidakunna 'adzim. Maka ketika suaminya melihat bajunya Yusuf qudda robek dari belakang, qala suaminya berkata, innahu min kaidikun, sesungguhnya ini merupakan tipu daya kalian. Inna kaidakunna azim, sesungguhnya tipu daya kalian wahai para wanita azim, sangatlah besar. Jadi suaminya pun menyadari bahwa tuduhan yang dituduhkan oleh istrinya tidak terbukti, bahwa ternyata yang menginginkan ya adalah istrinya, bukan Nabi Yusuf alaihi salatu wassalam. Nah, silakan dibaca Pak Bukhari. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Yusufu a'rid an hadza wastaghfiri li dzambiki innaki kunti minal khaitin. Wahai Yusuf, lupakanlah ini dan mohonlah ampunan atas dosamu, karena engkau termasuk orang yang bersalah. Yusufu jadi munada yang di mahzub. Arid. Arid bilun amrin. Failnya domir huwa Yusuf. Anhaja jar majrur. Alwaw harpu atab. Astagfiri fil amar. Lizambika jar lizambiki jar majrur. Yang di mahzub nidanya bukan mendadaknya. Gimana? Arid enggak. Arid itu failnya anta. Oh Pak, iya, filenya anta kembali kepada ya. Ya, anta ya, antum bilangnya Arid, filenya Yusuf. Arid itu ya filenya anta. Liza ya. Iya. Sebalik-balik. Sudah, Ustaz. Liza mika innaki inna harfu taukid wa nasbin al kafu isim ina kunti bil madinakun bil madinakis al tau jadi isim kana. Minal khaitin jar majrur. Khaitin kan khaitin. Minal khaitin. Khaitin nah. Dari jar majrur. Tafsirnya Ustaz ke bawah. Qala Azizu. Udah net turunin. Qala Azizu Misri ya Yusufa ya Yusufu utruk zikri utruk zikri utruk makana minha fala tazkirahu li ahadin wat lub wat watolabi wa utlubi apa apa tad maaf tad putus-putus Ustaz enggak kedengaran sinyal sinyal Ustaz enggak kedengaran, putus-putus. Wat lubi ayatuhal mar'atu wat lubi ayatuhal mar'atu al maghfirati li zambika innaki kunti minal asimin bimaro wadati Yusuf an nafsihi wa fi ibtaro iki alaihi. Putus aneh ya? Iya, tak kedengaran. Wat almar atu. Ya. Wat truk. Oh. Wat ibtaro iki alaihi. Dah. Berkata. Ustaz, suaranya. Iya, Ustaz ini ya. Berkata pembesar Mesir, wahai Yusuf, tinggalkan hal ini ya, mengingat hal ini. Ustaz enggak ada ya? Lempar Ustaznya. Ustaznya terlempar ya? Lempar sinyal. Ya, ini jelek dia. Iya, terlempar Ustaz. Apaan? Masuk lagi ini habis kelempar. Ya, Ustaz. Tinggal terjemahnya Ustaz. Oh iya, silakan. 9. Berkata pembesar Mesir, wahai Yusuf, tinggalkan zikri. Hal ini apa pengingat? Ingat. Apa namanya? Wahai Yusuf tinggalkan. Iya maksudnya kejadiannya lupakan saja. Maka naminha yang tidak ada darinya jangan mengingat jangan menceritakan kepada seorang. Dan carilah waktu atu ayat Tuhan wamaratu perempuan. Wahai perempuan ampunan untuk dosa kalian. Sesungguhnya engkau dari orang yang berdosa dalam kasus Yusuf dan terhadap dirinya dan dalam iftaro iki apa Ustaz? Wab dan dalam alaihi tipu dayamu iftaro iki itu kedustaanmu dalam kedustaanmu terhadapnya. Nah, ya barakallahu fik wa jazakallahu khaira. Waalaikum ya Ustazi. Taib, a'udhu billahi minas syaitanir rajim. Yusufu a'rid an hada wastaghfiri lidambiki innaki kunti minal khati'in. Wahai Yusuf, berpalinglah dari perkara ini. Maksudnya, lupakan perkara ini. Jangan kau ceritakan kepada siapapun. Anggap enggak pernah terjadi. Karena ya, sang pembesar Mesir ini, ya, tidak mau aibnya terbongkar bahwa istrinya telah menggoda pembantunya. Karena kan Nabi Yusuf ketika itu dijadikan pembantu, ya, yang membantu apa tuannya. Kemudian kata suaminya, wastaghfiri lidzambiki, mohonlah engkau ampun terhadap dosa-dosamu, innaki kunti minal khathiin, sungguhnya engkaulah yang termasuk orang yang salah. Ini merupakan sikap yang adil, ya, dari sang pembesar Mesir ini. Dia menasihati istrinya agar bertobat, ya, dari dosanya, karena yang salah adalah istrinya. Nah, tapi mungkin sampai sini dulu. Koneksi juga lagi nggak stabil. Untuk hadisnya mungkin besok aja. Demikian majelis kita, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.